Doa sesudah mandi. Segarnya habis mandi sekarang. Oh iya, hampir lupa baca doanya. Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahiri. Ya Allah, jadikanlah diriku termasuk orang-orang yang selalu bertaubat, dan jadikanlah diriku termasuk orang-orang yang membersihkan diri dan bersuci.